بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ikhwati fillah, baik hadirin di Masjid Raja Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja anda berada, sekalipun telat kira-kira 15 menit, bukan karena saya terlambat, saya sudah di sini sejak 3:30, cuma terjebak di tukang botek oleh hujan besar. Baru dijemput barisan dengan payung. Alhamdulillah masih ada yang peduli. Kita lanjut pembahasan kitab Bulughul Maram, yang pembahasan kita sudah sampai pada bab sholat Jumat. Hadis terakhir yang kemarin kita bahas adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil berdiri. Kita teruskan dengan hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Jabir, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza khataba ihmarat ainahu wa 'ala sawtu واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد والشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإن سعيه وكل ضلالة في النار. قال جابر adalah Rasulullah SAW bila khutbah, wajah kedua matanya memerah, suaranya tinggi, emosinya meledak-ledak, ishtadda ghadabu, keras emosinya, semangatnya, seolah-olah beliau seorang panglima perang yang memperingatkan sabbahakum wa masakum. Yang dimaksud sabbahakum wa masakum artinya ja'akum jaisun sabbahakum wa masakum liyakunu ala istidadillah, Ma'na sobahku wa masyakum, awas musuh akan menyerang kalian pagi dan sore. Bersiap-siaplah. Seperti seorang panglima yang memperingatkan pasukannya akan serangan musuh, seperti itu pula khutbah Nabi SAW. Kalau beliau berkata amma ba'du, adapun setelah itu, maka semuanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, di sini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan adalah khutbah Nabi SAW pada hari Jumat, memuji Allah dan menyanjungnya, lalu setelah itu beliau meninggikan suaranya, dan dalam riwayat lain beliau berkata, siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Dalam riwayat An-Nasa'i, setiap sesat di dalam neraka. Inilah hadis yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk membahasnya semuanya. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kana idza khotoba, adalah Nabi SAW ketika khutbah atau apabila khutbah, huruf kana sudah kita terangkan memberi makna istimrar ghalibah. Istimrar itu terus menerus, selalu, always, tidak pernah tidak, menunjukkan setiap khutbah beliau begitu. Khutbah yang dimaksud di dalam hadis riwayat Imam Muslim tidak disebutkan khutbah apa, cuma dijelaskan karena Rasul SAW idza khotoba, beliau apabila khutbah memerah kedua matanya, tinggi suaranya, dan meledak-ledak emosinya. Oleh karena itu, khutbah yang dimaksud di sini khutbah secara umum, seluruh khutbah, baik itu khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah istisqa, atau khutbah sholat kusuf ataupun khusuf, sholat gerhana. Karena ini tidak diqayyid, tidak dibatasi, menunjukkan bahwa ini adalah seluruh khutbah, dan khutbah Jumat tentu saja termasuk di dalamnya. Ihmarra 'ainah, memerah kedua matanya, disebut min syiddatil infial wal ghadab, karena meledaknya emosi dan kemarahan beliau, lalu ditunjang dengan suara yang meninggi, dan itulah yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakukan ketika khutbah. Tapi wa ghadabun nabi alaihi salatu wasallam huna laisa ghadaban lil intiqam, emosi Nabi SAW yang meledak-ledak di dalam khutbah ini bukan emosi karena dendam pribadi, tapi lebih bermakna semangat yang besar untuk memberikan motivasi dan memberikan penekanan agar apa yang beliau katakan pertama bisa dipahami, kedua lebih mengena kepada hati, perasaan, dan pikiran orang-orang yang mendengarkan. Dahsyatnya suara dan retorika beliau ketika khutbah diumpamakan oleh Jabir dengan perumpamaan seorang komandan yang mengomando pasukannya di medan perang. Ka'annahu mundiru jaisin, sedangkan jais itu pasukan yang jumlahnya minimal 400 orang atau lebih. Terbayang gak di medan perang seorang panglima memberi komando peringatan kepada pasukannya dari serangan musuh? Apakah dengan lemah lembut? Tentu saja tidak. Apakah dengan suara yang lirih? Tahu lirihnya? Suara yang perlahan? Tentu saja tidak. Tapi dengan suara yang keras, yang menggelegar, agar pasukannya waspada dan siap. Dan itulah gambaran dari khutbah Nabi SAW di masjid, baik ketika khutbah Jumat ataupun khutbah-khutbah yang lainnya. Amma ba'du, makna amma ba'du adalah adapun setelah itu. Ba'du berasal dari kata ba'dahu, amma ba'dahu. Awalnya begitu. Dibuang bu'nya, dan ba'da adalah dharab zaman, kata penunjuk waktu. Dan dharab kedudukannya mansub, nasab ba'da. Kenapa jadi ba'du? Karena hu'nya dibuang, dan dibuangnya hu mesti ada tanda bahwa itu ada huruf yang dibuang, dan tandanya dengan didhamahkannya lafadu, jadi amma ba'du. Tadinya amma ba'da, min qablihi, tadinya begitu, jadi min qabluhi ini dibuang. Tapi secara makna hu-nya tetap ada. Adapun setelah itu, amma ba'dahu, adapun setelahnya. Maksudnya setelah ucapan hamdalah atau pujian kepada Allah tadi. Itu makna amma ba'du. Lalu setelah itu, makna amma ba'du atau fungsinya dipergunakan untuk memisahkan satu pembicaraan kepada pembicaraan lain yang materinya berbeda. Seperti umpamanya ketika setelah puji-pujian hamdalah, syahadat, salawat, setelah itu amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah. Amma ba'du ini memisahkan materi yang dibahas pada kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Kalimat sebelumnya tentang tauhid, pujian kepada Allah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Syahadat dan juga salawat. Itu materi yang sangat fundamental atau pokok dalam syariat Islam, karena menyangkut hak Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu beralih kepada materi lain, dipisah dengan amma ba'du. Amma ba'du pemisah antara materi yang dibahas pada kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Dan dibuangnya hu, tidak dikatakan amma ba'dahu tapi amma ba'du, karena sangat seringnya kalimat ini dipergunakan sehingga dalam rangka meringankan dalam pengucapan, maka disingkatlah menjadi amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis, fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, khaira asal katanya akhyar, isim tafdil. Tafdil itu bahasa kitanya superlatif. Memberi makna apa superlatif? Ter atau paling. Akhyar paling baik. Akhyarul hadis, ucapan yang paling baik. Tadinya akhyar, tapi hudifati alhamzatu takhfifan li kathratil istimah. Dibuang huruf hamzah, huruf alif di depannya dibuang dalam rangka meringankan pengucapan karena seringnya dipergunakan. Jadilah khair. Khairul hadis maknanya ucapan yang paling baik. Walaupun huruf alifnya sudah dibuang menjadi khair, tapi maknanya akhyar, maknanya terbaik. Fa inna khairul hadis tadinya fa inna akhyarul hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, yaitu Quran. Baik dari segi apa? Dari seluruh segi. Dari segi ikhbar, pemberian informasi. Dari segi ahkam, yaitu hukum. Informasinya benar, hukumnya adil, dan keindahan bahasanya terbaik dibanding kalimat yang dikarang oleh manusia manapun. Al-Quran kalimat atau ucapan terbaik fi islahil qulub, dalam memperbaiki hati. Ibnu Abdul Qawi rahimahullah menyusun sebuah kitab dengan judul Mandhumatul Adab, bait-bait syair yang berisi adab. Salah satu bait yang ditulis adalah wa hafid ala darsil Quran fa innahu yulinu qalban qasiyan mislal junud. Pelihara olehmu mempelajari Quran, biasakan mempelajari Quran, karena hal itu bisa melunakkan hati yang keras. Taubahnya seperti apa bahasa Indonesia, cheese, apa bahasa Indonesia, lupa, yang kayak mentega itu yang suka dialeskan ke roti, cheese, keju, ini susah, keju, seperti keju yang dipanaskan, meleleh. Hati yang keras bisa luluh oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an sebaik-baik ucapan dalam hal islahul qulub. Sebaik-baik ucapan dalam hal apalagi? Di dalam hal islahul ma'ash, dalam memperbaiki kehidupan, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu umat yang diberikan Al-Quran oleh Allah SWT itulah disebut dengan as'anul umam, umat yang paling berbahagia. Dalam surah Thaha ayat 1-3 Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Maksud tidak akan sesat di dunia, dan maksud tidak akan binasa di akhirat. Dalam 124-nya Allah berfirman, Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati 'ama. Siapa orang yang berpaling dari peringatan, peringatan itu maksudnya Quran, baginya akan ada kehidupan yang sempit. Kehidupannya di dunia sempit kalau dia berpaling dari Quran. Karena Quran sebaik-baik ucapan di dalam memperbaiki kehidupan di dunia. Begitu Quran dilepaskan, kehidupannya sempit, walaupun hartanya melimpah. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Ini di dunia. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan orang itu dalam keadaan buta. Di dunianya melek, di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Orang ini kelak di hari kiamat akan berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat. Allah berkata, kadzalika, demikianlah, ataka ayatuna fanasitaha, wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Maka pada hari ini kamu pun akan dilupakan. Quran juga sebaik-baik kuat ucapan dalam hal kuwatu ta'sir, kekuatan ta'sir. Ta'sir itu artinya efek, pengaruh. Pengaruhnya ke dalam hati, ke dalam jiwa manusia luar biasa. Dari seluruh aspek, pertama aspek keindahan bahasa. Orang yang paham bahkan lebih mendalam ilmu sastra Arabnya akan lebih mudah tersentuh oleh keindahan bahasa Al-Quran. Juga dari aspek kedalaman isinya. Dari segala aspek. Makanya ayat Al-Quran ini senjata untuk berjihad melawan orang-orang munafikin yang ahli bersilat lidah. Jurus mereka dalam bersilat lidah banyak. Tapi lawanlah mereka dengan Quran. Sebagaimana Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 52 menyatakan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Perangi mereka dengan Al-Quran ini dengan perang yang besar. Ini jihadnya melawan orang-orang munafikin, bukan dengan pedang. Sebab kalau dengan pedang kita tebas kepala mereka, tapi syubhat yang pernah dilontarkannya ke orang-orang awam masih berurat akar tuh pada hati orang-orang awam. Nanti tumbuh lagi lebih banyak. Makanya akarnya tidak tertumpas, hanya menumpas ranting dan tangkainya. Nanti tumbuh lagi. Tapi kalau diperangi dengan Al-Quran, terpatahkan argumentasi mereka, ibarat mencabut pohon syubhat dengan akarnya. Sudah mati, tidak akan tumbuh-tumbuh lagi. Oleh karena itulah, maka orang-orang Arab Quraisy yang ahli bahasa zaman dahulu mengakui secara sirri, secara diam-diam di antara sesama mereka, bahwa Quran ini bukanlah perkataan manusia. Kita kan pasti pernah mendengar ada riwayat ketika Nabi di Mekah, beliau kan suka membaca Al-Quran malam-malam. itu tokoh-tokoh kafir Quraisy diam-diam mengendap-endap ke samping rumah Nabi SAW sekedar untuk mendengarkan. Ada tiga orang, tiga-tiganya tidak saling mengetahui. Ketemu, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu juga. Ternyata tiga-tiganya kangen kepada keindahan bahasa Al-Quran. Sudah, ini rahasia kita saja bertiga. Besok jangan ke sini lagi. Sepakat, deal, sudah. Tiga-tiganya menyangka bahwa yang lain tidak akan datang lagi. Makanya mereka datang diam-diam ketemu lagi. Saking apa sih kangennya kepada keindahan bahasa Al-Quran. Karena mereka tahu betapa indahnya bahasa itu, bahasa Al-Quran tersebut. Oleh karena itulah, maka Al-Quran sebaik-baik ucapan dari segala aspek. Aspek lafadznya, maknanya, pengaruhnya, akibatnya, dan fungsinya yang variatif. Variatif, kata orang Sunnah, yang variatif. Karena orang Sunnah nggak bisa bilang F. Fungsinya variatif. Dia sebagai nur yang menerangi, dia sebagai syifa yang mengobati, dia sebagai ruh yang menghidupkan, dia sebagai hudan yang memberi petunjuk, dia sebagai zikr yang memberikan peringatan, dia sebagai ruqyah yang menjampe-jampe, dan banyak lagi fungsi-fungsi Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Satu sebutan memberi fungsi sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebutan itu. Sebutan nur karena fungsinya menerangi. Sebutan syifa karena fungsinya juga mengobati. Sebutan ruh karena fungsinya menghidupkan, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi Al-Quran memperbaiki makhluk dalam kehidupan mereka dari segi amal, hati, keadaan, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka disebut fa inna khairal haditsi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Itu penjelasan Syaikhul Fahmin tentang kalimat tersebut. Tidak ada yang lebih baik daripada kitab Allah. Wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Ucapan Allah lah yang benar, ucapan Allah lah yang terbaik, dan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Inilah kalimat yang pertama. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa petunjuk yang dimaksud di sini? Al hadyu at-tariq was-sunnah wal amal. Al hadyu atau petunjuk di sini maksudnya jalan kehidupan, sunnah atau kebiasaan beliau dan amalan keseharian beliau, baik mencakup akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi SAW, sekalipun dibandingkan petunjuk para nabi sebelumnya. Oleh karena itulah, maka apabila nabi sebelumnya dibangkitkan, dihidupkan di zaman nabi atau setelah zaman Nabi Muhammad SAW, maka tidaklah halal bagi nabi tersebut kecuali mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terlihat Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, Nabi sesama lalu berkata, "Wallahi law kana mustahayyin." Demi Allah, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, tidaklah halal baginya kecuali mengikuti aku. Ada enggak nabi yang hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu tapi belum mati dan akan hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu? Ada enggak? Ada. Siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Al-Qur'an mengisyaratkan Nabi Isa belum meninggal, tapi diangkat. Bal rafa'ahullahu ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa ke arah Allah SWT. Dan nanti kelak di akhir zaman akan diturunkan kembali, bukan sebagai Nabi baru, karena Nabi penutup tetap Nabi Muhammad SAW. Dan beliau diturunkan untuk menegakkan Quran Sunnah. Ketika sholat, walaupun dipersilakan untuk jadi imam oleh umatnya, beliau enggak mau, kalianlah yang menjadi imam. Padahal yang menjadi imam saat itu manusia biasa. Menjadi imam bagi Nabi Isa. Bayangkan apabila Nabi sesama sehidup, maka pasti Nabi Isa akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena petunjuk Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk, termasuk dibandingkan dengan petunjuk para Nabi sebelumnya. Maka sunnah Nabi, hadis-hadisnya jauh lebih baik daripada Taurat, daripada Injil, daripada Zabur. Karena apa? Karena hadis Nabi pun wahyu. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Maka kumpulan hadisnya lebih baik daripada kitab manapun selain kitab Al-Qur'an Al-Karim. Oleh karena itulah, maka petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk. Karena sebaik-baik petunjuk, ketika diikuti, ketika diamalkan, melahirkan ribuan kebaikan. Apa kebaikan yang akan lahir dari mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Oleh Allah orang itu dicintai. Dosa-dosanya di dunia ditutup, dirahasiakan, di akhirat dihapus. Pahala yang Allah berikan kepada orang itu sebesar 50 kali lipat pahala siapa? Para sahabat. Sebagaimana yang hadisnya sering kita dengar, Al-Qur'an juga banyak yang menyatakan secara eksplisit ataupun implisit tentang hal itu. Salah satunya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Kenapa disuruh mengikuti Rasul sallallahu? Karena petunjuk beliau sebaik-baik petunjuk. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Banyaklah pokoknya apa? Keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti sebaik-baik petunjuk. Yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan demikian khairul hadyi hadyi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya wasyarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara, syarr tadinya asyarr, sama dengan khair tadinya akhyar. Dihuan hamzahnya takhfifan likathratil istimal. Dibuang hamzah untuk meringankan pengucapan karena seringnya ini dipergunakan. Syar maknanya terburuk. Urusan terburuk adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Maksud perkara di sini perkara yang berkaitan dengan agama, dengan kaifiat atau tata cara ibadah. Adapun perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan dunia, ya banyak kebaikannya. Radio di zaman Nabi tidak ada. Ada nggak kebaikannya? Ada. Jadi alat dakwah. HP, internet, kemudian CD, kemudian juga microphone, sound system. Itu bagus. Padahal itu perkara baru. Tapi karena dalam urusan dunia, maka tidak tercela. Oleh karena itu yang dimaksud seburuk-buruk perkara, maksudnya seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara agama yang diada-adakan. Mengapa demikian? Karena orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama menganggap seolah-olah agama Islam ini belum sempurna sehingga perlu tambahan. Sikap itu mengandung banyak keburukan. Keburukan pertama apa? Keburukan pertama, sikap itu bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Yang dimaksud telah aku sempurnakan adalah agama ini tidak memerlukan tambahan apalagi perubahan. Sudah sempurna sudah. Kalau sudah sempurna, nggak perlu ditambah, apalagi dirubah. Maka mengadakan perkara baru dalam agama bertolak belakang dengan ayat. Kedua, orang yang mengadakan perkara baru dalam agama menganggap misi Nabi selesai belum usai. Makanya perlu ditambahkan tuh. Belum selesai, harus kita selesaikan, kita tambah. Apa yang tidak ada di zaman Nabi, yuk kita tambah. Kan gitu ya? Dengan demikian, membuat-buat perkara baru dalam agama, ini kejahatan kepada siapa? Kepada sesama manusiakah? Atau kepada Allah dan Rasulnya? Tentu saja, kejahatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena menganggap agama Allah belum sempurna sehingga perlu ditambah. Menganggap misi yang dibawa oleh Nabi selesai belum usai, belum tuntas, harus kita lanjutkan, kan gitu ya. Padahal kita bukan melanjutkan misi Nabi, tapi mempertahankan misi itu minimal seperti adanya di zaman Nabi. Kalau toh tidak bisa, jangan jauh-jauh amat gitulah. Oleh karena itulah, maka karena mengada-adakan perkara baru dalam agama adalah kejahatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dosanya lebih besar dibanding berbuat jahat kepada sesama manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitani min al-ma'asi. Bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Efeknya apa? Efeknya orang yang berbuat maksiat, dia sadar itu buruk, itu jelek, dan tidak ingin selama hidupnya terus-terus begitu. Suatu saat ingin berhenti dan berharap anak-anaknya tidak mengikuti langkah-langkahnya, dia ada kemungkinan tobat. Ketika diingatkan, kamu jangan maling terus dong, dia malu dan sadar bahwa omongan orang itu benar dan dirinya yang salah. Tapi coba kalau orang mengada-adakan perkara baru dalam agama, dia tidak merasa salah, ini merasa benar. Dia tidak merasa berbuat buruk, ini berbuat baik ya. Makanya ngajak orang. Ketika diingatkan bukan nurut malah ngambek. Karena merasa itu benar dan baik, mungkin enggak berhenti dan tobat dari hal itu. Enggak akan berhenti dan enggak akan tobat dari hal itu. Itulah yang menjadi penyebab kenapa bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Orang yang bermaksiat mungkin suatu saat tobat dan dirinya ingin berhenti dari hal itu. Orang yang berbuat bid'ah karena merasa kebid'ahan itu sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan, maka dia tidak akan tobat dari hal itu. Kalau berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, "Lau qala li qailun ana uridul khaira, ana idza fa'atu hadza ajidu fi qalbi riqqah wa linan wa khushu'an, limadza tamna'unani?" Kalau ada orang yang berkata, "Saya berbuat seperti ini karena menginginkan kebaikan. Kalau saya mengamalkan perbuatan ini, saya merasakan ketenangan, kelezatan di dalam hati, kekhusyuan. Kenapa kalian melarang saya dari hal baik tersebut?" Hatinya tenang, hatinya lapang, hatinya khusyuk. Kenapa? Semua kebaikan itu kalian larang. Ketenangan hati baik apa buruk? Baik. Ketentraman hati baik, kehusuan baik. Lalu kenapa kalian larang? Toh ini melahirkan kebaikan. Kalau ini melahirkan kebaikan, pasti hal ini pun baik. Kan begitu ya? Kita jawab bahwa ukuran kebenaran tidak diukur oleh tenangnya jiwa atau tidak, khusyuknya ataukah tidak. Karena kita dapati pengamal, penganut agama lain pun merasakan kenikmatan rohaniah dengan ibadah yang mereka lakukan. Apakah para pendeta Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha ketika ibadah bersemedi mengosongkan pikiran tidak memperoleh ketenangan? Memperoleh ketenangan. Makanya kuat mereka bertapa. Bukan sejam dua jam, tapi berhari-hari, kadang tidak makan, tidak minum. Istilahnya mati apa? Mati geni, bukan mati suri. Mati geni. Bertapa. Tenang, tentram. Makanya fanatisme mereka kepada keyakinan mereka kuat. Kami pernah kena mata. Ketika para sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Kami sering merasakan was-was dalam sholat kami." Terdengar oleh Yahudi dan Nasrani, apa kata mereka? "Kami tidak pernah was-was dalam beribadah, kami memperoleh ketenangan dan ketentraman." Sampai ucapan ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa jawab Ibnu Abbas? Apa yang bisa dilakukan oleh setan terhadap bangunan yang sudah rubuh? Apa makna? Maknanya karena umat Islam melakukan tata cara ibadah yang benar, tinggal ruhnya jadi isi dengan kekhusyuan, apakah setan diam? Tidak akan diam. Kalau aspek lahiriahnya benar, bacaannya benar sesuai dengan contoh Nabi SAW, gerakan-gerakannya benar sesuai dengan contoh Nabi SAW, kalau itu tidak bisa digoda, bacaannya tidak bisa diplesetkan oleh syaitan. Gerakannya umpama pas mau angkat tangan tiba-tiba terlalu atas, enggak pernah kejadian begitu. Itu enggak bisa dicegah oleh syaitan. Apa yang bisa dicegah oleh syaitan? Kekhusyuannya. Ditanamkan was-was, dibisikkan berbagai macam perkara-perkara duniawi. sehingga susah sekali untuk khusyuk. Munculnya was-was teralami oleh kalangan para sahabat. Makanya setan berupaya merubuhkan bangunan ibadah dalam jiwa orang itu. Dari aspek apa? Aspek batiniahnya digoda agar tidak khusyuk. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena tata cara ibadahnya salah, ibadahnya juga ditujukan bukan kepada Allah tapi kepada tuhan-tuhan mereka, gitu ya. Nasrani kepada apa yang mereka katakan dengan Yesus, Yahudi kepada apa yang disebut dengan Uzair yang diklaim sebagai anak Allah. Itu sudah salah, maka ngapain digoda oleh setan? Enggak digoda juga sudah keliru, sudah hancur. Ngapain ngegoda orang kayak begitu? Sama dengan umpamanya kita berhadapan dengan musuh. Satu musuh ya bersenjata umpamanya pisau, tapi dia menyir. Satu lagi musuh bersenjata bahan peledak, bom, dinamit, pedang yang berbahaya, tapi dia gak bisa menggunakannya. Mana yang akan kita hadapi? Yang memegang pisau, yang menyir. Kalau yang memegang bahan peledak, biarkan aja dia nanti nyabut di utak-atik meredak sendiri, nanti hancur sendiri dia. Ya. Kayak begitulah ilustrasinya. Oleh karena itulah, maka kalau seseorang beribadah kepada Allah dengan cara ibadah yang salah, setan akan meniupkan ruh kekhusyuan di dalam ibadahnya agar dia betah dalam ibadah yang keliru dan salah, sebab dijamin ditolak, dijamin tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka biar betah dengan kesalahannya, ditiupkanlah ruh kekhusyuan. Adapun ahlu sunnah yang benar, kalau diberikan ruh kekhusyuan, utama sempurna itu. Dibiarkankah? Enggak. Tapi digoda agar tidak khusyuk. Makanya tak heran kalau pada umumnya orang-orang yang imannya kurang, tapi dia sudah berada di jalan yang benar, sholatnya susah khusyuk. Tapi ini jangan jadi dalil ya. Kamu kelihatannya kalau sholat itu gak pernah khusyuk. Kan saya ahlu sunnah. Setan gak membiarkan saya sholat khusyuk, wajar dong. Nabi, para sahabat, para ulama juga ahlu sunnah, tapi khusyuk mereka. Jangan cari alasan itu. Kamu kok kelihatannya khusyuk ya? Bidah kayak itu. Belum tentu ya. Tapi yang jelas kekhusyuan dan ketenangan jiwa bukan ukuran kebenaran. Tapi ukuran kebenaran itu ditakar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aspek lahiriahnya dan batiniahnya. Oleh karena itu Al-Quran menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, menciptakan mati untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak amalnya, tapi paling baik. Paling baik kata Al-Qadhi Iyad, yang dimaksud dengan ahsanukum amala, yakni akhlasukum wa aswamukum amala, yang paling ikhlas dan paling benar amal. Dua ukuran bagus tidaknya suatu amalan. Pertama niat yang ikhlas, kedua benar. Dari aspek apa? Dari aspek mengikuti tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyimpang, maka salah. Contoh, Nabi SAW kata Aisyah, kalau sholat fajar, dia sholat dengan ringan. Dalam hadis dikatakan, aku ragu apakah beliau baca Fatihah atau tidak. Dua rakaat qabla subuh. Ringan, enteng. Dalam riwayat dan dikatakan yang beliau baca adalah Fatihah dan Al-Kafirun di rakaat pertama dan rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Itu sunnah Nabi selesai. Datang orang, saya mah qabla subuhnya mau membaca surat An-Naba di rakaat pertama dan An-Nazi'at di rakaat kedua. Lebih panjang ya. Lebih baik mana? Lebih baik ringan ataukah lama? Lebih baik ringan. Karena apa? Itu lebih sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau semalam tidur, kemudian nanti seperti akhir malam bangun lalu tahajud. Ada sahabat, kalau saya nggak akan tidur, saya mau tahajud semalaman nggak tidur-tidur. Jadi ibadah tahajud ini lebih lama, lebih banyak. Semalaman kalau Nabi cuma sepertiga akhir malam. Mana yang lebih baik? Lebih baik mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih pendek tapi lebih sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang lebih baik. Makanya Al-Quran menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi lebih baik apa? Yang lebih baik itu adalah untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, bukan yang lebih banyak atau lebih lama atau lebih berat, bukan, tapi lebih baik. Lebih baik itu dari dua aspek, niatnya ikhlas dan tata caranya mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang menjadi ukuran kebenaran. Bukan ukuran kebenaran itu adalah ketenangan batin yang ditimbulkannya, enggak. Kalau bisa sesuai dengan sunnah Nabi dan ikhlas lalu bisa khusyuk dan batinnya tenang, maka itulah yang paling sempurna, paling diinginkan oleh Allah SWT. Inilah makna wasyarrul umuri muhdatsatuh. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara-perkara baru yang diadakan. Lalu timbul pertanyaan, kenapa alasannya itu buruk? Dari aspek apanya itu dikatakan buruk? Hal tersebut dikatakan buruk karena pertama, akan kita lanjutkan Jumat depan. Sekarang sudah 6:30 laku. Tinggal sedikit waktu tersisa, kira-kira kurang dari 20 menit kita sisihkan untuk tanya jawab ya. Dan untuk waktu yang tersisa ini sebelum masuk tanya jawab ya, wara ya, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di sini ataupun di rumah melalui radio, bagi yang berminat mau umrah dalam waktu dekat, saya ada dua jadwal umrah. Pertama 15 Mei, kedua 29 Juni, satu Ramadhan. 9 hari dengan perjalanan. Siapa yang minat silakan menghubungi saya untuk bertanya tentang umroh ini, baik biaya atau yang lain-lainnya. Kedua, kita masih tetap menggalang dana pembangunan relokasi masjid ya. Oleh karena itu bagi ikhwan dan akhwat yang mau berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini, silakan menghubungi staf Radio Roja atau panitia atau saya langsung. Mau cash boleh, mau dalam bentuk perhiasan boleh, mau uang khususnya berwarna merah boleh, boleh juga kertas berwarna putih. Cek dengan angka digit di atas 7. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan sebelumnya. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Nabi Isa termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Nabi Isa adalah Bani Israel. Turunan Bani Israel. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel. Itu pertama. Ya. Oleh karena itulah maka beliau bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekalipun bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kalau datang seorang rasul kepadamu membenarkan apa yang ada pada dirimu, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah, maka benar-benarlah kamu beriman kepada rasul terakhir ini dan jadilah kamu penolong-penolongnya. A'aqrartum wa akhadtum dzalika isri, apakah kalian mau berikrar dan mengambil perjanjianku ini? Qalu aqrarna, mereka bilang kami berikrar. Seluruh nabi seperti itu. Makanya kata Nabi Sulsam, kalau Nabi Musa hidup, dia tidak khawatir kecuali mengikuti aku. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wasallam, begitu diturunkan beliau menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaupun bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai seorang nabi oleh Allah sudah diambil perjanjian kalau nanti ada nabi setelah kamu membenarkan ajaran kamu, maka kamu wajib beriman dan wajib menolong. Itu Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Ali Imran tentang masalah itu. Makanya Nabi Isa nanti menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengajarkan agama Nasrani seperti yang difahami banyak orang dengan pemahaman yang keliru. Enggak begitu ya. Dan ini juga menjadi dalil bahwa tidak ada lagi nabi yang hidup ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai sekarang, kecuali Nabi Isa yang sekarang masih di langit. Dan ini membantah anggapan atau keyakinan sebagian orang bahwa ada nabi yang hidup sekarang namanya siapa? Nabi Khidir. Keliru. Kalau Nabi Khidir benar ada, wajib dia menolong Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi berdakwah perang Badar, perang Uhud, kemana tuh Nabi Khidir kalau masih hidup? Kalau dia ngumpet, dosa dia. Ini menunjukkan Nabi Khidir sudah meninggal. Wallahu a'lam. Saya ada dua pertanyaan. Bagaimana sikap kita menanggapi perkataan salafi sudah mencampur aduk madhab karena tidak hanya satu madhab? Salafi suka mencampur madhab. Pertama, siapa yang dimaksud dengan salafi? Kalau yang dimaksud dengan salafi adalah para ulama terdahulu yang juga mendakwahkan salafi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah bermadhab Hambali. Muridnya yaitu Al-Imam Ibn Qayyim dengan Imam Ibn Kathir bermadhab Syafi'i. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ayahnya memang bermadhab Hanafi. Kalau umpamanya Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tudul Ahkam menyatakan qala fuqaha'una atau ashabuna minal hanabila, telah berkata para fuqaha kami atau para sahabat kami dari kalangan hanabila, mereka semuanya salafiyin, tidak mencampur adukan madhab, mereka berpegang kepada madhabnya masing-masing. Adapun yang dimaksud mencampur adukan madhab adalah kadang-kadang dalam perkara-perkara tertentu mereka tidak mengambil imam, perkataan imam madhabnya, tapi mengambil perkataan imam madhab lain. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh Hanabila, Hanafiyah, tapi juga oleh Syafi'inya. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi bermadhab Syafi'i, tapi beliau membid'ahkan kunut sunnah. Beliau menyatakan, juga Imam Al-Baydawi yang juga madhab Syafi'i, mereka menyatakan tidak kunut subuh adalah madhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh. Apa alasannya? Karena mereka bilang Imam Syafi'i berkata in shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau ada satu hadis sahih, itu madhab. Teruskan perkata lain, kalau kalian menemukan idza wajadtu qauli yukhalifu sunnata nabiyina sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Kalau kalian memperoleh atau mendapatkan, menemukan ada ucapanku yang menyimpang dari sunnah Rasul SAW, tinggalkan perkataanku, ambil sunnah Rasul. Makanya mengambil pendapat yang sesuai dengan hadis adalah madhab Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i tidak berpendapat seperti itu karena belum sampainya hadis itu kepada beliau. Kita tahu Imam Syafi'i hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau lahir tahun 150 dan meninggal tahun 201 Hijriah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud satu belum ada. Belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Hadis masih berpencar-pencar di hafalan orang-orang, di kepala orang-orang, sehingga ada hadis yang sampai ke satu imam belum sampai kepada imam yang lain. Sehingga sangat mungkin ada hadis yang sampai ke imam lain tapi belum sampai ke Imam Syafi'i. Hadis Sa'ad bin Al-Asja'i ya, yang menyatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah, kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, diyakini hadis ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata, Ida balagho hadal hadis, kalau hadis ini sampai kepada beliau, latakhadabihi, pasti beliau akan mengambil hadis ini dan pasti akan berpegang kepada hadis ini. Jadi bukan mencampur adukan madhab, tapi metodologinya tetap berpegang pada metodologi madhab imam yang diikutinya, tapi kesimpulannya bisa berbeda dengan imam madhab yang diikutinya. Apakah ya setiap ulama-ulama Syafi'iyah pendapatnya sama banget dengan Imam Syafi'i? Enggak, banyak. Kenapa mereka tidak dituduh itu mencampur adukan madhab? Ada ulama-ulama Syafi'iyah dalam perkara-perkara tertentu malah mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebaliknya. Itulah sikap yang sangat ilmiah, didasarkan kepada keterangan nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menurut mereka lebih kuat, dan itu sikap yang mestinya di perlihatkan oleh setiap ahli ilmu. Wallahu a'lam. Dua, bagaimana jika makmum tidak kedengaran suara imam sehingga ketinggalan? Apa harus melakukan yang tertinggal dengan cepat atau langsung ikut apa yang imam lakukan? Kalau kedengaran kan berarti bacaannya. Kalau umpamanya sholat maghrib atau isya atau subuh atau jumatan, terus speakernya mati, jadi bacaan Fatihah imam tidak terdengar oleh makmum yang ada di luar karena penuh, maka makmum baca Fatihah sendiri-sendiri kalau tidak terdengar ya. Terus gerakannya gimana? Ikuti yang di depan. Depan ruku, ruku. Depan bangkit, bangkit. Ada pertanyaan dari studio. Oh, sebentar, jangan, udah habis waktunya. Satu terakhir, dalam hadis banyak disebutkan perumpamaan seperti kurang lebih wanita yang keluar dengan memakai wangian adalah berzina dan hadis yang serupa lainnya. Apakah perumpamaan ini memberikan konsekuensi dalam hukum had atau dosa kedua-duanya atau konsekuensi lain? Yaitu menggambarkan buruknya perbuatan itu walaupun hadnya tidak sama. Orang yang memakai wangi-wangian lalu keluar nggak boleh dirajam. Ya, cukup sampai di sini dan kita persiapan untuk sholat maghrib. Insya Allah besok hari Ahad di Masjid Al Furqan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Jangan tanya lagi, insya Allah saya yang akan mengisi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.